menghalangi zakat. Hadis yang pertama 2287 dengan sanadnya kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yuqda bainal ibad fayura sabiluhu imma ila aljannati wa imma ila an-nar. Tidak ada pemilik emas atau fiddah atau perak yang tidak menunaikan haknya kecuali apabila pada hari kiamat dibentangkan baginya lempengan-lempengan dari api lalu dipanaskan dia di atasnya di api neraka di jahannam. Jadi ingat mungkin dekatnya adalah seperti apa kurang lebih seperti orang buat martabak Mesir ya, lempengan. Lalu besi lempengan ini dipanaskan dari bawah ya. Nah, dibentangkan baginya lempengan-lempengan dari api kemudian dipanaskan dia di atasnya, di atas lempengan-lempengan itu di api neraka. Lalu fayukwa biha, maka distrika dia dengan lempengan itu juga, jadi lempengan juga panas. Jambuhu wajabinu wadhuhruhu, jambuhu sisi perutnya, jabinuhu keningnya, wadhuhruhu punggungnya. Jadi disetrika bolak balik. Kullama baradat u'idat lah, setiap dingin lempengan tadi yang disetrikakan kepadanya kembali dipanaskan kemudian disetrika lagi begitu seterusnya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana, pada satu hari, cuma satu hari aja eh? Yang mana ukurannya 50,000 tahun ya, 50,000 tahun. Hatta yuqda bainal ibad, sampai diselesaikan perhitungan antar manusia. Fayura sabiluhu, maka jalannya diperlihatkan kepadanya. Imma ila jannati wa imma ila an-nar, apakah dia akhirnya ke surga atau ke neraka. Imam Nawawi dia mengatakan hadzal hadis sharihun fi wujub az-zakati fi adh-dhahab wal-fiddah wa la khilafa fihi. Ini hadis nyata-nyata sharih, jelas nyata atau konkret di dalam wajibnya zakat pada emas dan perak. Wala khilafa fih. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Wa kadza baqil madhkurat min al-ibil wal baqar wa ghanam. Begitu juga sisa yang disebutkan di dalam hadis ini, baik itu unta, sapi dan kambing. Qauluhu kullama barudat u'idat lah. Kullama baradat u'idat lah. وفي هكذا وفي بعض النسخ بردت بالباء وفي بعضها ردت بحذف الباء وضم راء وردت كلما برد ذلكن kepadanya, yakni begitu bentuk lafaz di sebagian naskah. Di sebagian yang lain ruddat ya tanpa pakai ba dan dhammah ra-nya, yaitu dikembalikan. Wa dzakara qadhi riwayataini qala al-ula hiya as-shawab, yang pertama yang benar. Qala wa tsani riwayat jumhur, yang kedua adalah riwayat jumhur. Jadi di dalam paragraf yang pertama ini adalah kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak. Berarti di sini emas dan perak dalam bentuk emas perak, simpanan emas dan perak, didagangkan atau tidak didagangkan, ya, simpanan. Soal di sini tidak disebutkan dinar dan dirham. Dinar dan dirham dia terbuat dari emas dan perak, dan yang dalam bentuk dia sudah dibuat sebagai alat tukar. Jadi kalau seandainya ada yang menyimpan emasnya dalam bentuk butiran-butiran, dalam bentuk graman atau perak, ya, maka harus dikeluarkan zakatnya, wajib. Qila, lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fal ibit, wahai Rasulullah, kalau unta gimana? Dikeluarin zakatnya atau enggak? Kata Nabi, wala sahibu ibilin la yuaddi minha haqqaha. Begitu juga pemilik unta yang tidak menunaikan haknya, ini mengeluarkan zakatnya. Wa min haqqiha halabuha yawma wirdiha. Di antara haknya yang ditunaikan dari unta ini adalah susu yang diperah darinya pada hari dia datang. Maksudnya kemana nih? Unta itu biasanya kan lepas. Di Arab juga unta lepas. Dan unta ini lepas dia makan sendiri, biarin aja. Kata Nabi SAW, ya sama dia ada minumannya, sama dia makannya, sama dia sepatunya. Nah, gitu. Artinya dia bisa makan sendiri, beda dengan kambing. Sehingga kalau ada kambing nggak tahu siapa pemiliknya, terlepas di padang pasir, sudah ambil. Kalau enggak, dia diterkam oleh serigala. Nah, kalau unta ini pas ada waktunya dia datang. Jadi induknya datang, ya semuanya datang gitulah. Nah, ketika datang unta itu, ya, maka di perah susunya, kemudian bagi-bagikan susunya. Ya, halabuha yauma wirdiha. Di perah dia pada hari dia datang. Tidak ada seorang pemilik dari unta yang tidak menunaikan haknya, di antara haknya itu tadi, illa kana yaumul qiyamah, kecuali apabila pada hari kiamat butiha laha biqa'in qarqarin au faramakanat, dibentangkan bagi unta ini halaman yang luas atau lapangan yang luas, sangat luas sekali, ya. La yafqidu minha fasilan wahidan, di mana tidak ada satu pun yang lepas dari tempat ini. Semua untanya itu ngumpul gitu. Butiha laha yani ma'nahu ulqiya ala wajhihi. Ya, orang tadi dilemparkan, diseret ya ke lapangan yang luas sekali, yang orang pemilik ini. Kemudian tak ada satupun dari ontanya ini yang lari di situ semuanya. Tatauhu bi akhfafiha wa ta'udhu bi afwahiha kullama marra 'alayhi awlaha rudda 'alayhi ukhraha. Maka unta ini, ya, unta ini setelah orang tadi ditelungkupkan di tanah yang sangat luas, untanya semuanya diajak, dibawa ke situ, maka unta tadi menginjaknya dengan kakinya dan menggigitnya dengan mulutnya. Ya, setiap unta itu berapa dia punya unta, ya, diinjaknya oleh kaki unta tadi dan digigit dengan mulutnya. Kullama marra 'alaihi ulaha rudda 'alaihi ukhraha. Setiap lewat yang pertamanya dikembalikan lagi yang lain. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan kullama marra 'alaihi ukhraha rudda 'alaihi ulaha. Yani setiap lewat sudah habis misalkan ini diinjak oleh semua untanya, setiap terakhir yang menginjak kembali yang pertama lagi nginjak. Ah, gitu terus. Ya, diinjak terus, diinjak dan digigit, diinjak dan digigit. Untanya misalkan 100. Unta yang pertama menginjaknya, kemudian gigitnya, datang unta yang kedua, unta ketiga, begitu. Suruh sampai ke 100, datang unta yang satu lagi, pertama lagi. Ya. Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Pada hari di mana pada satu hari di mana ukurannya 50 ribu tahun. Hatta yura hatta yuqda bainal ibad. Sampai diberikan keputusan antara hamba-hamba. Fayara sabilahu, dia lihat jalannya, imma ilal jannati wa imma ilal nar, baik dia surga atau neraka. Imam Nawawi dia mengatakan, kullama marra alaihi ulaha urudda alaihi ukhraha, hakadha huwa fi jami'il usuli fi hadhal mawdi'. Qala qad'iyat qalu huwa taghyirun wa tashhif. Qad'iyat dia mengatakan, ulama mengatakan di sini ada perubahan dan ada kesalahan tulis. Wa sawabuhu ma ja'a ba'dahu fil hadits al akhir. Yang benar itu apa yang datang setelahnya dalam hadis yang lain, min riwayat Suhail an abihi wa ma ja'a fi hadits al Ma'ru ibn Suwaid an Abi Dzar kullama marra 'alaihi ukhraha rudda 'alaihi ulaha wa bihadha yantazimul kalam. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, setiap lewat yang terakhirnya dikembalikan yang pertamanya. Dengan demikian maka redaksinya lurus. Ya. Kemudian qila ya Rasulullah fal baqar wal ghanam. Wa ya Rasulullah, sapi dan kambing. Qala wala sahibu baqarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmul qiyamati butiha laha biqa'in qar qarin la yafqidu minha shay'an laysa fiha aqsa wala jalha wala 'adba tantahuhu biqurunha wa ta'uhu bi'adlafiha kullama marra 'alayhi ulaha urda 'alayhi ukhraha fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana hatta yuqda bain al-ibad fayara sabilahu imma ila jannati ila iman an-nar. Tidak juga pemilik sapi dan kambing yang tidak menunaikan haknya kecuali nanti hari kiamat diseret dia, ditelungkupkan dia di wajahnya di tanah yang luas, pada pasir yang luas. Ya, laif kudumina syi'ah, satu pun tidak akan terlepas, tidak akan hilang darinya, ya, dari kesapi atau kambingnya ini. Laisa fiha aqsa wala jalha wala adba. Laisa fiha aqsa wala jalha wala adba. Qala ahlu lughah al-aqsa yani mutawiyat al-qarnain wa jalha allati laqadna laha aqsa, yaitu yang punya dua tanduk, tanduknya panjang. Yang kedua yang tidak ada tanduknya. Wa 'adba alladhi kasara qarnaha ad-dakhil. yang aqsa yaitu tanduknya yang patah di bagian yang dalam. Jadi tidak ada dari hewan tadi baik dia punya tanduk atau tidak punya tanduk atau yang patah tanduknya, masing-masingnya itu tantahuhu atau tantihuhu biquruniha, dia akan menanduk dengan tanduk-tandukannya, wa ta'uhu bi'adhlafiha, dan diinjak dengan kakinya. Kullama marra 'alaihi ula rudda 'alaihi ukhraha, setiap lewat yang pertamanya kembalikan yang terakhirnya. Pada hari di mana ukuran hari itu 50 ribu tahun sampai diberikan keputusan antara manusia, maka dia melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Imam Nawawi dia mengatakan wala sahibu bakar, tidak juga pemilik sapi dan seterusnya. Fihi dalilun ala wujubiz zakati fil baqar, wa hadha ashahul ahadith al warida fi zakati al baqar. Dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya zakat pada sapi, dan ini hadis yang paling sahih yang didapatkan ya di dalam zakat bakar. Lalu qila ya Rasulullah fal khayl, ya Rasulullah kalau kuda gimana? Qala al khaylu thalathatun, kuda itu tiga jenis. Hiya li rajulin wizrun, boleh jadi kuda itu bagi seseorang adalah dosa. Wahiya li rajulin sitrun, wahiya li rajulin ajrun, dia bagi laki-laki menjadi sitrun, yakni sitir, tameng atau pelindung. Wahiya li rajulin ajrun, atau bagi seseorang dia adalah pahala. Jadi kuda itu boleh jadi dia bisa menjadi dosa atau sumber dosa, atau dia jadi bisa melindungi, atau dia bisa menjadi sumber pahala. Fa'amal lati hiya lahu wizrun, adapun kuda yang mana dia bagi pemiliknya menjadi dosa. Farajulun rabataha ria'an wa fakhran wa niwa'an ala ahli Islam, seorang ya mengikat on kudanya ini atau menambatkan kudanya, dia punya kuda ini ria untuk memperlihatkan pamor, fakhar, kesombongan. Ini dalam kuda ini ada nih, ya, kuda termahal, pembesar, menyombongkan diri dengan kuda. Ya, waniwaan, niwa itu adalah muadah, memusuhi ahli Islam. Jadi jadikan kudanya untuk memerangi Islam. Ya. Waniwaan ala ahli Islam. Fahiya lahu wizrun, maka itu dosa baginya. Hati-hati kalau yang punya pengen punya kuda sombong, bangga, ambo kuda Australia gitu ya. Unda peranaan Eropa jo Australia dan macam-macam lah. Ya, ada muncul kesombongan. Ya. Tidak kuda aja, mobilnya. Ya, mobil bangga dengan kendaraannya. Amma allati hiya lahu sitrun. Ya. Adapun orang yang kudanya itu menjadi sitr, yakni pelindung baginya. Farajulun rabataha fi sabilillah. Itu seorang yang dia jadikan untanya itu untuk jihad. Imam Nawawi mengatakan ai a'addaha lil jihad. Rabataha, dia ikat, dia tambatnya maksudnya, dia siapkan itu untuk perang. Kalau yang tadi dia beli untuk bersombong diri. Ya, untuk riya. Dan jual beli unta untuk merubah status. Ya, membanggakan dirinya punya kuda. Adapun orang yang memiliki kuda itu untuk jihad. Wa aslu min ar-rabat wa minhu ar-ribat wa huwa habsu ar-rajuli nafsahu fi ath-thaghr wa i'daduhu al-ahiba lidzalik. Hukum asal bahasa dari rabat itu adalah ribat, dia seorang menahan dirinya di perbatasan. Yani dia tidak kemana-mana. Jadi ontanya ini, kudanya ini memang betul-betul dipersiapkan untuk itu. Yani dia siapkan di rumahnya untuk jihad. Lalu wa ammal lati hiya lahu ajrun taib. Farajul rabatah fi sabilillah thumma lam yansa haqqallaha fi zuhuriha wala riqabiha fayahlau sitrun. Kemudian dia tidak lupa dengan hak Allah pada punggungnya dan lehernya. Istadalla bi Abu Hanifah ala wujubiz zakat fil khayl. Abu Hanifah berdasarkan hadis ini, maka dia berdalih wajibnya zakat di kuda. Wa madhhabuhu annahu idzin kana al-khaylu kulluha in kana khaylu kulluha dhukuran fala zakata fiha. وإن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا وجبت الزكاة. Kalau seandainya mazhabnya, pendapatnya Abu Hanifah, kalau seandainya kudanya itu semuanya adalah kuda jantan, maka tidak ada zakatnya. Berarti di situ karena dipakainya. Tapi kalau seandainya kudanya betina atau jantan dan betina, wajib dikeluarkan zakatnya. Mungkin karena bisa dikembangkan, dikembangbiakkan. Ya. Wa hiya bil khiyari in syaa'a akhraja an kulli farsin dinaran wa in syaa'a qawwamaha wa akhraja rubu' 'ushr qimah. Maka menurut mazhab Hanaf, maka dia boleh memilih untuk mengeluarkan zakatnya ini, yaitu mengeluarkan dari setiap kuda satu dinar. Satu dinar itu 4,25 gram, ya, 4,25 gram. Wa insya'a qawwamaha wa akhraja ruba'a al-ushur al-qimah. Atau dia nilai harga kudanya ini, dia keluarkanlah 2,5% dari nilainya. Ini kuda ini harganya berapa, yang kuda ini harganya berapa, mungkin boleh jadi ini berbeda dengan yang lainnya. Qala Malik wa Syafi'i wa jamahir ulama. Imam Malik, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan la zakata fil khayli bihalin, tidak ada zakat unta sama sekali, zakat kuda bihalin apapun keadaannya, ya. Lil hadits sabiq, berdasarkan hadis sebelumnya. Mana hadis sebelumnya? Hadis sebelumnya yang kita, ya, yaitu laisa 'alal muslim fi farsi sadaqah, tidak ada atas seorang muslim di kudanya sedekah, yakni zakat. Wa ta'awwalu hadzal hadis, mereka menta'wil hadis ini, mencarikan maknanya, ala annal murada annahu yujahidu biha waqad yajibul jihadu biha idha ta'ayyan. Yani maksud di sini, ya, ndaklah dia itu berjihad dengan kudanya ini. Wajib jihad dengan kuda apabila ta'ayyan. Yani maksud hak, hak kuda tadi itu adalah apabila dia, yani tadi kan, wala yansa haqqallah, dia tidak lupa dengan hak Allah di punggungnya dan lehernya. Maksud di sini, pakailah kuda itu untuk jihad. Nah, gitu maksudnya. Bagi orang yang wajib jihad, idza ta'ayyan, itu haknya Allah Subhanahu wa taala dengan kuda itu. Wa qila yahtamil anna al-murada bil haqqi fi riqabiha al-ihsan ilaiha. Ada mengatakan maknanya, maksud dari hak kuda fi riqabiha, di lehernya, maksudnya berbuat baik kepada kuda, yakni kasih dia makan, ya, wal qiyamu bi'ilfiha wa sa'ir ma'uniha, yakni melakukan, kasih dia makan, kasih biaya untuk kuda ini. Jangan kita punya kuda tapi tidak di apa namanya, diperhatikan, tidak berbuat baik kepada kuda. Wal muradu bi zuhuriha itraqu fahliha idza talabat ariyataha, yani maksud dengan zuhuriha punggungnya, yaitu membiarkannya, dipinjamkan apabila ada yang perlu untuk minjamkan, yakni dinaikkan di punggungnya itu, maksudnya adalah dibebani, ya. Wa ala wa hadza ala nadab, ini dalam bentuk anjuran. Wa qila al muradu haqqullah mimma yaksibu min mal adu ala zuhuriha wa khamsu ghanimah wa khums ghanimah, maksud dari hak Allah, dari apa yang diambil dari harta rampasan perang yang diletakkan di atas punggungnya. Jadi kalau seandainya dari setelah perang dapat ghanimah, diletakkan di punggung kuda untuk membawa pulang, nah ini haknya Allah, 1/5 dari ghanimah tadi. Nah, intinya menurut hadis yang sebelumnya tidak ada, ya, bagi orang muslim di kudanya, tidak juga di budaknya sedekah, yakni zakat. Maka mayoritas ulama memandang hadis ini, dan dicarilah makna yang dimaksud di sini adalah hak Allah di punggung dan lehernya adalah yang tadi. Baik. Wa hiya lahu sitrun, maka baginya, bagi orang tadi, kuda tadi adalah, yaitu penghalang. Wa amman ladhi hiya lahu ajrun, adapun kuda yang baginya, bagi orang pemiliknya itu adalah pahala. Farajulun rabatuha fi sabilillahi li ahli al-islam, ya. Ya ini seorang mempersiapkan kudanya ini untuk di jalan Allah untuk umat Islam. Fi marjin wa rawdatin fama akalat min dhalikal marji awil rawdati min syai'in illa kutiba lahu. Ya, di kebun atau di taman, apapun yang dimakan oleh kuda tadi dari tempat tadi, maka dituliskan baginya kebaikan. Subhanallah. Ya, unta makan dia dapat, kuda makan dia dapat pahala. Kenapa? Karena dia sudah wakafkan kudanya ini untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adada ma akalat, sejumlah apa yang dia makan. Ya, kutiba lahu adada ma akalat hasanatun. Ditulis kebaikan semuanya. Wa kutiba lahu adada arwathiha wa abwaliha hasanat. Allahu Akbar. Dituliskan baginya kebaikan sebanyak kotoran yang keluar dan kencingnya keluar. Wa la taqta'u tiwalaha fastannat syarafan aw syarafaini illa kataba lahu adada athariha wa arwathiha hasanatin. Wa la taqta'u tiwalaha yani wattiwal wattil alhabl alladhi tarbutu bih, yaitu tali yang mengikat unta tadi, kuda tadi. Ya, jadi tidaklah dia memutuskan talinya kemudian fastannat syarafan au syarfain. Ini apa artinya ini? Bila tali pengikat terputus, lalu kuda itu membedal lari sekali atau dua kali, maka Allah akan mencatat semua pemiliknya untuk pemiliknya kebaikan sejumlah langkah-langkah dan kotoran-kotorannya. Jadi setiap talinya putus dia pergi, misalnya setiap langkahnya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Setiap kotoran yang keluar diberikan pahala. Ya, wala marra biha sahibuha ala nahrin fasharibat minhu wala yuridu an yasqiyaha illa kataballahu lahu adada ma sharibat hasanat. Tidaklah lewat sungai. Ya. Lalu kuda tadi minum dari sungai, maka dituliskan baginya kebaikan sejumlah air yang dia minum. Qila ya Rasulullah fal humur, kemudian ditanya, ya Rasulullah, kalau keledai bagaimana? Keledai ini bisa dikatakan transportasinya yang ringan lah. Kalau dibawa dengan kita ini ondanya lah ya, motornya lah gitu. Kalau kuda tadi itu adalah mobilnya. Qal ma unzila alayya fil humur syai'un. Dan tidak ada yang diturunkan, diwahyukan kepadaku dalam masalah keledai. Illa hadhil ayah fadha jami'ah, kecuali ayat ini yang meliputi itu semua, yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal sebesar biji zarah kebaikan, maka dia akan lihat. Siapa yang beramal sebesar biji zarah keburukan, dia akan lihat. Artinya ya, makna fadha qalila, fadha yani qalila maknanya. Makna hadis lam yazal alayya fiha nassun bi'ainiha, tidak ada hadis, ada makna hadis, tidak ada turun kepadaku satu nas khusus untuk itu. Lakin nazalat hadhil ayah 'amma, akan tapi ayat ini turun secara umum ya. Wa qad ihtajju bihi man qala la yajuzu ijtihadu lin nabi, berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan tidak boleh nabi itu berijtihad. Wa inna ma kana yahkum bil wahyi, akan tapi nabi hanya memberikan hukum dengan wahyu. Ujabu li jumhur al-qa'ilin bi jawaz al-ijtihad bi annahu lam yadhhar lahu fiha shay. Maka dijawab bagi orang yang jumhur yang mengatakan, mayoritas ulama yang mengatakan boleh nabi itu berijtihad, ya ini maksudnya belum tampak baginya pada saat itu. Walhasil kalau kita lihat, kewajiban mengeluarkan zakat sudah ditentukan secara nas, poin-poin tadi, emas dan perak itu adalah wajib dikeluarkan zakatnya, kemudian unta dan sapi dan kambing itu sepakat. Adapun kuda terjadi perbedaan karena adanya hadis yang lain yang sebelumnya kita pelajari, bahwa Nabi mengatakan di dalam sapi, di dalam apa, dalam kuda dan hamba tidak ada zakatnya. Ini seorang dulu misalkan punya budak 100 misalkan, itu harta dia ya, tidak ada zakat terhadap individu dari budak itu. Kemudian dia punya kuda yang banyak juga, dia tidak ada kewajiban zakat dari per ekor kudanya ya. Namun hak Allah Subhanahu wa taala tadi yang diberikan tawilan dari jumhur adalah pakailah kalau mau perang ya, pakai untuk perang ya, tapi jangan jadi bentuk kesombongan karena itu bisa menjadi dosa. Wallahu taala alam. Ini yang dapat kita sampaikan karena waktu sudah terlalu panjang ya, kita tanya jawabnya kita undur saja insyaallah besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.